Bismillahirrahmanirrahim. Fi jam'il mudzakkari salim. Ini membahas tanda rofa yang berupa wawu. Itu di dua tempat. Yaitu yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini tidak membedakan apakah nama seperti Zaidun atau sifat seperti Muslimun dan Mudzibun. Untuk jamak mudzakkar salim yang berupa nama, ini syaratnya adalah nama lelaki, nama manusia, dan huruf lafadznya tidak ada taknisnya dan tidak tersusun, dan juga tidak diropi menggunakan dua huruf. Maka ini mengecualikan alat atau nama yang tidak merupakan mengecualikan tidak nama, misalkan rojul, ya rojul ini kan tidak nama, maka rojul, kata rojul maknanya lelaki, ini tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim selama tidak ditasgir. Kalau ditasgir boleh, jadinya rujailun, rojul kecil. Dan syarat laki-laki ini mengecualikan nama perempuan, misalkan Zainab. Zainab tidak bisa dijamakkan menjadi Zainab. Kemudian manusia ini mengecualikan nama selain manusia. Contohnya Lahik. Lahik ini nama kuda. Nama kuda yang larinya kencang. Lahik tidak bisa dijamakkan menjadi Lahikun. Kemudian kata atau lafaz yang terdapat taknis itu juga tidak boleh dijamak mudzakkar salimkan. Contohnya Tolhah. Tidak bisa diucapkan Tolhatun. Kemudian nama yang merupakan susunan itu juga tidak boleh. Misalkan Ba'labak, ini nama kota ya. Ini tarkib masjid, tidak boleh dijamakkan menjadi Ba'labakun. Lalu tidak boleh di-i'rabi menggunakan dua huruf. Ini mengecualikan isim tasniah dan jamak. Ini tidak boleh dijamakkan kedua kali. Isim tasniah tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan, jamak juga tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Kemudian untuk sifat, ya sifat itu disyaratkan harus sifat lelaki, sifat manusia, tidak terdapat taknis, tidak merupakan bab af'alu fa'la'u, af'alu mudzakkar, fa'la'u perempuan, dan tidak merupakan bab fa'lanu fa'la, fa'lanu mudzakkar, fa'la mu'anas. Dan tidak boleh juga bagian dari sifat yang antara mudzakkar dan mu'anasnya sama. Maka sifat laki-laki ini mengecualikan sifat perempuan. Misalkan kata haid, perempuan yang haid, ini tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan menjadi haidun. Dan manusia, sifat manusia ini mengecualikan sifat selain manusia. Contohnya sabik, sabik ini nama kuda. Sabik tidak bisa dijamak, sabik ini sifat kuda ya. Sabik tidak bisa dijamakkan menjadi sabikun karena bukan sifat manusia. Kemudian mengecualikan juga sifat yang terdapat taknis. Contoh allamah, orang yang sangat alim, itu tidak bisa dijamakkan menjadi allamatun. Kemudian yang tidak boleh dijamakkan lagi adalah af'alu fa'la'u, wazan af'alu fa'la'u. Contohnya ahmaru hamra'u. Jadi warna merah itu kalau laki-laki kan ahmaru, kalau perempuan hamra'u. Ahmaru tidak bisa dijamak salimkan karena termasuk bab af'alu fa'la'u. Tidak boleh juga adalah kata sakronu, karena sakronu merupakan bagian dari bab fa'lanu fa'la. Mudzakarnya fa'lanu, perempuannya fa'la. Jadi kalau laki-laki mabuk itu sakronu, kalau perempuan mabuk itu sakro. Jadi sakronu tidak boleh dijamakkan menjadi sakronu. Nah, kemudian sifat yang antara mudzakkar dan mu'anasnya sama, ini juga tidak boleh dijamak mudzakkar salimkan. Contohnya sobur, sobur atau jarih ya. Sobur ini seseorang yang sabar, bisa untuk perempuan sabar atau laki-laki sabar. Jarih juga sama, seorang yang terluka atau dilukai. Ini bisa untuk laki-laki, juga untuk perempuan. Jadi sobur dan jarih tidak bisa dijamakkan menjadi jarihun dan soburun. Wafil asma'il khomsati, tempat kedua wawu menjadi alamat i'rab rafa adalah asma' khomsah. Asma' khomsah ini ditandai i'rab menggunakan wawu dengan syarat ya. Syarat yang pertama harus mufrad, yang kedua tidak ditasgir, yang ketiga mudhaf, yang keempat mudhafnya tidak ke ya mutakallim. Maka untuk syarat yang pertama mengecualikan asma khamsah yang ditasniahkan. Kalau asma khamsah ditasniahkan itu di Eropa menggunakan i'rab isim tasniah ya. Contoh ja'a abawani. Itu ja'a fi'il madhi, abawani fa'il yang dibaca rofa dan rofanya menggunakan alif sebagai pengganti dhamma karena abawani adalah nun di lafaz abawani itu sebagai ganti dari tanwin yang ada di isim mufrad. Lalu tidak boleh juga asma khamsah dijamakkan jamak taksir. Kalau asma khamsah dijamakkan menjadi jamak taksir, maka asma khamsah itu i'rabnya menggunakan dhammah ya. Contoh ja'a abauka, beberapa bapakmu datang. Abauka ini ya tidak bapak semua, tapi bapak, kakak dan lain-lain. Kalau bapak semua ya gawat ini. Masa ada orang punya beberapa bapak. Aba'u ini fa'il yang dibaca rofa dengan dhammah yang jelas. Kemudian mengecualikan juga asma khamsah yang dijamakkan jamak tashih atau jamak mudzakkar salim. Contoh ja'a abuka, ja'a abuna. Abuna ini jamak mudzakkar salim. Abuna ini sebagai fa'il yang dibaca rofa dengan wawu sebagai pengganti dhammah, sebab abuna adalah jamak mudzakkar salim. Dan nun di lafadz abuna itu pengganti dari tanwin di isim mufrad. Kemudian untuk syarat berikutnya mengecualikan asma khamsah yang ditasgir, ini tidak bisa menggunakan alamat wawu. Kalau asma khamsah ditasgir itu di Eropa menggunakan harokat ya. Contoh ja'a ubayyuka. Ubayyu itu tasgir dari abu. Jadi ubayyu ini fa'il yang Eropnya rofa dengan dhammah yang jelas. Ro'a itu ubayyaka, saya melihat bapak kecilmu. Ubayyaka ini maf'ul bih yang dibaca nasab dengan fathah yang jelas. Maror tu bi ubayyika. Ubayyika ini juga alam tandanya tidak menggunakan huruf ya, tapi menggunakan fathah. Jadi ubayyika ini dijarkan dengan huruf jar dan jarnya menggunakan kasroh yang jelas di huruf akhirnya. Kata ubay di tiga contoh itu adalah mudhaf dan kafnya adalah mudhaf ilaih yang bertempat di tempat jar. Kemudian asma khamsah juga mengecualikan asma khamsah yang tidak dimudhofkan. Kalau asma khamsah sendirian tidak dimudhofkan, maka i'rabnya menggunakan harokat. Contoh ja'a abun, waraaitu aban, marartu bi abin. Ini menggunakan harokat. Kemudian syarat berikutnya yang dikecualikan adalah asma khamsah yang dimudhofkan ke ya mutakallim. Ini nanti i'rabnya menggunakan harokat yang terbayangkan di huruf sebelum ya mutakallim. Contoh ja'a abi. Abi menjadi fa'il yang dibaca rafa dengan dhammah yang terbayangkan di huruf sebelum ya mutakallim yang terlihatnya dhammah itu dihalangi dengan sibuknya tempat dhammah karena sudah ditempati oleh harokat yang menyesuaikan yang mutakalim yaitu kasroh. Dan abu ini mudhaf, yang mutakalim mudhaf ilah yang menempati tempat jar. Kemudian terkhusus untuk kata fuka ya, asma khamsah itu kan yang terakhir fuka ya, yang keempat ya. Ini gangguan sinyal. Maka masih ada mimnya, maka harokatnya maka i'rabnya menggunakan harokat. Seperti contoh hada famun, ra'aitu faman, nadhartu ila famin. Itu saya melihat bibir ini. Contoh nahwu itu terkadang lucu ya. Ini adalah bibir. Saya melihat bibir. Ini maksudnya bagaimana? Kemudian terkhusus itu syaratnya adalah ke isim boleh di ke isim dhamir. diidhofkan ke isim dhamir ah air innama fadla yang mengetahui keutamaan tentang yang manusia yang mengetahui keutamaan manusia lagi kemuliaan atau kebaikan yang juga tahu. Jadi mengidhofkan air dalam ini ada zu yang di domir ini syad ya dari yaitu sisi yang dijamakkan itu kemudian ya ini kan kata jadi asma sitah cuma ada yang mengatakan enam ini menambah tapi di jurumnya tidak memasukkan hati jujat jadi topnya dengan huruf itu adalah lugat itu merupakan yang sedikit menurut para ulama jadi Imam Sibawah Farok dan asma homsa. Amal alif fatakunu alamatan lir